Mitra bisnis, rusaknya trafo gardu induk di Cibinong Bogor menyebabkan pemadaman bergilir harus dilakukan terhadap rumah tangga maupun industri yang ada di area Bogor, Depok, Sukabumi, Cianjur, dan sebagian Jakarta. Untuk perbaikan trafo, PLN membutuhkan waktu 35 hari. PLN menghimbau industri dan pengusaha agar mengurangi pemakaian listrik hingga 50% dan diseimbangkan dengan genset. Malah kalau bisa, seluruhnya pakai genset. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, Ahmad Wijaya. Pak Ahmad, apa komentar Anda soal ini? Loh, begini. Posisinya PLN kan sekarang sudah menjalankan semua harga baru TDL. Zaman dulu waktu masih kekurangan listrik, pihak PLN kan bisa menyewa genset sendiri dimanapun menjalankan untuk membackup waktu 10.000 MW dimana-mana belum terjadi. Kenapa tidak di pihak PLN? Kenapa mesti dibebankan ke perusahaan atau pengusaha? Itu kan program force majeure kan. Kita kan tidak bisa menjadi bagian daripada anggaran-anggaran tambahan. Pemerintahnya yang harus menjalankan fungsinya untuk bisa melakukan ya sewa genset-genset seperti dulu zaman sebelum ada megawatt tambah. Saya pikir itu lebih tepat daripada dibalikin lagi ke dunia usaha. Itu komentar satu. Kedua, kita itu kan kalau mempunyai backup-backup genset itu kan harus menyediakan solar dan lain sebagainya. Nah, posisi BBM itu kan saat sekarang tidak semudah seperti dulu. Kalau kita menumpuk BBM kan dianggapnya tadah. Kan melanggar. Tapi kalau dianggapnya harus melakukan hal-hal ini kan menjadi ada lagi proses-proses izin-izin yang harus kita bereskan. Itu kan merepotkan dunia usaha. Nah, hal-hal begini pemerintah yang selalu harus memikirkan bahwa yang terbaik untuk dunia usaha apa sih sebagai pemerintah. Bisa digambarkan Pak, seberapa besar kos yang harus ditanggung akibat kejadian ini? Kalau biaya saya pikir tambahan 10-20% kalau semua biaya kita sudah terencana harusnya selalu tidak menjadi masalah. Itu kan biaya yang harus kita hitungkan. Tapi kalau force majeure seperti ini, pemerintah yang harus mengkontribusi menjalankan kebaikan untuk semua orang. Itu tidak bisa diperhitungkan bahwa kita rugi berapa. Yang harus dipikirkan adalah pemerintah yang harus menyediakan di samping mengecilin semua biaya-biaya tambahan kita, di mana dunia usaha, terutama industri kan melihat dari sudut profit sama sudut biaya yang sudah kita alokasikan. Nah, apakah kebijakan ini keluar lantaran PLN memonopoli bisnis listrik di Indonesia, Pak? Tidak seperti itu, tapi di dalam hal PLN ini kan kita bicara TDL itu sudah bagus. Dunia usaha sudah bayar sedemikian. Perhatian terhadap hal-hal dunia usaha itu yang harus dijadikan PR tambahan buat para stakeholder seperti PLN ini kan bagian daripada pemerintah. Itulah yang harus mengkontribusi ke kita. Jangan lagi selalu dikembalikan ke dunia usaha. Kita ini kan di dunia usaha sekarang kan harus berkompetisi di mana-mana. Pemerintah kalau membudgetkan hal-hal tersebut kepada kita lagi kan itu menjadi beban kan. Itu yang mungkin tidak seharusnya dijalankan. Lalu bagaimana dengan usulan pengalihan usaha kelistrikan tersebut pada pihak swasta, Pak? Selama kebijakan itu jelas, swasta kan selalu berkontribusi untuk menjalankan hal itu untuk semua dunia usaha. Saya pikir tidak menjadi masalah. Asal kebijakannya tegas. Jangan kebijakannya itu setengah-setengah. Kita itu kalau bikin kebijakan kan selalu ada buntutnya kan. Kaitannya ke sini. Nanti dari sini ada lagi urusannya yang lain. Apalagi berhubungan dengan otonomi daerah yang susah kan. Demikian Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, Ahmad Wijaya. Saya Wendy Lim.